Dia Lut berkata, sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan. Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar. Fa'asri bi ahlika biqit'in min al-layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haythu tu'marun. Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Wa qadayna ilaihi dhalikal amra anna dabira haulai maqtu'un musbihin. Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu. Qala inna haulai dayfi fala tafdahun. Dia Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku. Wattaqullaha wa la tukhzun. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Qala haulai banati in kuntum fa'ilin. Dia Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat. La'amuka innahum lafi sakratihim ya'lamun. Allah berfirman, demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan. Fa'akhadhathumus sayhatu musyriqin. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijjil. Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda. Wa innaha labisabilin muqim. Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Wa in kana ashabul aikati ladhalimin. Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim. Fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin.